Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat dan karunia. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan terlebih lagi adalah nikmat Islam sebagai nikmat yang paling besar yang tidak ada menandinginya. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mubarak, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengamalkan suatu amalan kebaikan demi kebaikan. Setelah kita mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian kita melanjutkan dengan amalan yang lainnya, yaitu bermajelis ilmu, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan keutamaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wadzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum yang mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, belajar agama Islam, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan menyebut nama-nama orang-orang yang mereka hadir dalam majelis ilmu di hadapan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Maka ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi kita untuk duduk bermajlis. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini menghasilkan pahala untuk kita dan mendapatkan keutamaan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita yang kurang lebih sebulan lebih, hampir dua bulan istirahat disebabkan karena Ramadan. Maka fa insyaallah di mulai malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-25 pada bab fil madhi wa ghairi, bab tentang madhi dan yang lainnya dari benda-benda yang najis. Fa insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-26. Hadis yang keurutan 26 atau hadis yang keempat pada bab ini. Maka langsung saja kita baca. Qala al-muallifu al-imam al-allamah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibn Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala: Ja'a a'rabiyyun فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. متفق عليه. Kita terjemahkan dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, datang seorang badui, datang yakni orang pedalaman, kemudian badui tersebut kencing di salah satu sudut masjid. Maka manusia, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pun akhirnya menghardik orang tersebut. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang, yakni melarang para sahabat untuk memarahi bahkan menghardik yakni badui tersebut, sampai kemudian badui tersebut pun menyelesaikan kencingnya. Setelah badui tersebut pun selesai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah para sahabat untuk membawa bejana, ini kayak gayung yang berisikan air, lalu kemudian dituangkan di atas tanah yang terkena air kencing badui tadi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim. Kalau dalam Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ada tambahan lafaz yang lainnya, dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari juga ada tambahan yang lainnya. Naam. Untuk perawi hadis ini atau sumber hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. radhiyallahu ta'ala an. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sahabah yang masyhur, sahabah yang mulia, sahabat yang memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya adalah pada suatu saat, pada saat itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berusia 10 tahun. Dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik saat itu berusia 10 tahun. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dengan doa, Allahumma akfir malaha wa waladaha wa adkhilhul jannah. Ya Allah, berikanlah rizki kepada Anas bin Malik dengan memperbanyak harta dan keturunannya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjadi sahabah yang walhamdulillah memiliki kelebihan rizki. Beliau pun dikabulkan doanya, Rasulullah pun dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Anas bin Malik memiliki keturunan yang banyak. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kepada Anas bin Malik untuk dipanjangkan umurnya. Maka beliau pun memiliki umur yang panjang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan beliau masuk ke dalam syurga. Maka ini diantara keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan seperti yang mungkin sering kita dengar, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah menjabat sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sehingga selama 10 tahun tersebutlah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sangat tahu bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik ini juga termasuk dari deretan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak yang ma'ruf adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, meskipun beliau hanya beberapa tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun status beliau sebagai ashabu suffah, status beliau sebagai orang yang tinggal di dalam masjid, sehingga mayoritas waktunya itu selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah beliau mendengarkan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun perlu untuk diketahui, ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, tentang al-mukthiruna fi riwayatil hadis, sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang dimaksud dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu hadis yang sampai kepada kita. Hadis yang sampai kepada kita. Adapun apabila dilihat dari banyaknya jumlah hadis, maka tentunya di sana banyak dari kalangan para sahabat yang jumlah hadis yang mereka dengar dari sahabat itu banyak, yang lebih banyak daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dari awal sampai akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu menemani. Sehingga kalau mau dijumlah hadis beliau lebih banyak dibandingkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian khalifah diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau lebih fokus kepada bagaimana mengatur kepemerintahan saat itu. Beliau tidak banyak kemudian menyampaikan hadis, sehingga hadis-hadis beliau pun banyak yang tidak sampai kepada kita. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikenal sebagai sahabat yang selalu menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lainnya hanya mendengar dan hanya menghafal, Adapun Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau mencatat dan menghafal sangat banyak hadisnya. Bahkan Abdullah bin Amr ibn al-As sampai mengatakan, tidak ada sahabat yang paling banyak hadisnya daripada aku. Namun apabila yang diinginkan itu adalah hadis yang sampai kepada kaum muslimin secara umum, maka yang paling banyak hadis yang sampai kepada kaum muslimin adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak punya usaha bisnis, beliau orang yang miskin, beliau juga tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan, sehingga keseharian beliau itu hanya menyampaikan hadis terus sampai beliau meninggal dunia. Oleh sebab itu, hadis yang paling banyak yang sampai kepada kaum muslimin dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita adalah sahabat yang kita sebutkan, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik bin Nadr bin Hamzah Al-Khazraji radhiyallahu taala anhu. Ini sedikit sekilas dari biografi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan suatu kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu suatu saat datang seorang badui, orang pedalaman di negeri Arab itu adalah orang-orang yang mereka dikenal memiliki perangai yang jafa, yang kaku, kasar dan jahil. Ya, ini bahasanya itu bodoh. Tidak memikirkan situasi, tidak memperhatikan kondisi. Memiliki sifat yang kaku dan kasar. Oleh sebab itu, tatkala adanya badui datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia langsung mendatangi salah satu dari sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu buang air kecil, kencing dia. Nah, dia kencing di salah satu sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beralaskan apa? Pasir, tanah. Tidak mikir, demikian pula tidak mengerti tentang hukum. Melakukan sesuatu di tengah-tengah sahabat yang mengerti bahwasannya perbuatan tersebut merupakan kemungkaran. Nah, dia melakukan, yakni dia buang air kecil di salah satu sudut masjid yang di situ ternyata banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mengerti tentang hukumnya, yang ternyata menyaksikan kelakuan badui ini. Nah, ternyata kelakuan badui tersebut pun akhirnya membakar amarahnya para sahabat. Wah, akhirnya badui ini dicela, dimarahin, pokoknya diintimidasi lah saat itu pokoknya. Ternyata perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika menzajer badui ini, memarahi badui ini, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang, dalam artian sudah jangan kalian marahin dia. Nah, biarkan dia selesai kencingnya. Nah, para sahabat pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan untuk membiarkan badui tersebut buang hajat sampai selesai. Sampai ketika badui ini selesai buang air kecil di sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang tadinya marah karena sebab badui ini kencing di sudut masjid, ternyata para sahabat justru diperintahkan untuk mengambilkan yakni bejana atau gayung yang berisikan air. Untuk apa? Untuk kemudian membersihkan najis yang dibuang oleh badui tadi dengan cara menyiram di atas bekas kencing tadi agar kemudian air tersebut meresap ke dalam pasir atau meresap ke dalam tanah dengan membawa benda najis dari air kencing badui tadi. Nah, ini sekilas dari penjelasan sedikit global dari apa yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ada tambahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah yakni Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyiram bekas air kencing badui tadi, setelah selesai maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil badui tadi, didekatkan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wala al qadar wa inna ma hiya li dzikrillahi was salati wa qiraatil qur'an. Badui tadi dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dinasihati, sesungguhnya masjid-masjid, Rasulullah tidak mengatakan inna hadzal masjid, masjid ini, namun Rasul mengatakan inna hadhil masajid, masjid-masjid secara umum, apakah masjid Nabi atau masjid-masjid yang lainnya yang digunakan untuk kaum muslimin mengerjakan sholat jamaah, itu tidak boleh diletakkan di dalamnya itu sesuatu dari air kencing ataupun kotoran-kotoran yang najis. Karena sesungguhnya masjid itu merupakan tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan sholat dan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, di dalam lafaz Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ada tambahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang sebelumnya mencerca dan memarahi badui yang kencing di sudut masjid, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada para sahabat, fa innama bu'ithtum muyassirin walan tub'atsu mu'assirin. Kalian ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dijadikan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa misi untuk memberikan kemudahan, dan kalian tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dijadikan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diutus untuk membawa sesuatu yang menyusahkan terhadap umat. Naam, kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan tentang masjid, yang kita ketahui masjid itu merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul makani masajiduha wa syarrul makani aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini, dari tempat-tempat yang ada, yang terbaik di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Di seluruh dunia. Hanya saja di sana ada masjid yang memiliki keutamaan lebih. Namun secara umum, tempat yang terbaik, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Adapun tempat yang paling buruk, tempat yang paling jelek yang ada di muka bumi ini adalah aswaquha, pasar-pasar. Nah, tempat yang paling baik itu adalah masjid, disebabkan di dalamnya itu apa? Penuh dengan ibadah, digunakan untuk berzikir kepada Allah, digunakan untuk sholat, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk belajar, digunakan untuk bermajelis, dan digunakan untuk berbagai macam ibadah-ibadah yang mulia. Sehingga di dalam masjid tidak ada di dalamnya melainkan adalah amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikannya sebagai tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Adapun tempat yang paling jelek, tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Karena memang di dalamnya itu berisikan hanya apa? Urusan dunia saja. Nah, untuk kepentingan dunia, belum lagi di dalamnya itu berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Terjadinya ikhtilat, ya kan, percampur bauran antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di dalam pasar. Terjadinya di situ omongan-omongan, perbincangan-bincangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Terjadi di situ penampakan-penampakan aurat, baik itu aurat laki-laki ataupun aurat wanita. Terjadi di dalam pasar itu berbagai macam kebohongan-kebohongan, sumpah-sumpah palsu. Dan yang lainnya dari kemungkaran-kemungkaran, seolah-olah kemungkaran itu terkumpul di satu tempat yang namanya pasar. Bahkan tidak sedikit pun dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar, yaitu asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, juga ada di pasar. Iya kan? Itu kalau antum masuk toko itu kadang itu ada botol, ya kan, di atas pintunya. Tujuannya apa? Bukan tujuannya untuk kemudian biar jatuh terkena pencuri atau maling, bukan. Tapi untuk apa? Penglaris. Ada mungkin kain digantung, ya kan? Dari perbuatan-perbuatan syirik, syirik besar. Ada juga yang syirik asgornya juga lebih banyak. Ketika pagi-pagi lalu kemudian ada yang beli, wah, tidak apa-apalah untuk penglaris. Nah, seolah-olah yang melariskan barang perdagangan itu dengan, ya ini dia ini orang yang beli pertama kali di pagi hari. Nah, kalau dia meyakini memang dia yang melariskan, maka ini syirik akbar. Namun kalau seandainya dia menjadikan itu sebagai perantara, perantara, maka itu syirik asghar, syirik kecil. Nah, sehingga seluruh kejelekan itu seolah-olah terkumpul di dalam pasar. Nah, loh, berarti tidak boleh ke pasar? Ya boleh, Rasulullah juga ke pasar. Tapi yang perlu untuk diperhatikan adalah, dan ini yang perkara yang mungkin sangat kita mengherankan, ketika kaum muslimin justru mereka lebih betah, lebih betah duduk ngobrol di pasar tanpa ada hajat kebutuhan dibandingkan mereka duduk di masjid. Duduknya mereka di masjid meskipun itu hanya 30, 35 ataupun 40 menit, masya Allah, akan bernilai pahala tetapi dia melakukannya dengan ibadah, apakah itu zikir, membaca Al-Quran atau majelis ilmu seperti yang sedang kita amalkan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Tapi kebanyakan manusia ketika duduk hanya 30 menit untuk majelis ilmu, itu seolah-olah bokongnya itu sudah berakar. Iya kan? Gelisah. Duduk tidak tenang, noleh sana noleh sini. Berdoanya itu apa? Berdoanya bukan saya mendapatkan pahala dari majelis ini. Berdoanya kapan sih majelisnya ini rampung? Kapan sih selesainya majelis ini? Kok udah habis-habis tadi? Ngoceh aja ustadznya dari tadi. Hanya setengah jam. Tapi tatkala dia duduk di masjid tanpa ada hajat kebutuhan, cuma nongkrong di masjid, di pasar, dari pagi sampai pasar tutup itu kuat gitu loh. Padahal di tengah-tengahnya itu, di hadapan matanya itu kemungkaran-kemungkaran selalu terjadi, yang dia itu memiliki kewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tahapan-tahapannya. Nah, ini yang sangat kita mengherankan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul, mereka ke pasar, namun ke pasarnya itu untuk hajah kebutuhan. Apakah untuk membeli kebutuhan selesai pulang? Nah, jangan kemudian mengisi waktu kosongnya ke pasar mumpung nganggur ke pasar nongkrong ngapain? Na'udzubillah. Na'udzubillah kalau yang seperti ini. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ilmu, pemahaman terkait semua ini. Hanya saja kita membutuhkan untuk pengamalan, agar kemudian kita menjalani kehidupan dunia ini betul-betul sesuai dengan bimbingan syariat. Nah, ini tentang masjid. Telah kita sebutkan tadi kalau masjid ini merupakan tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik di muka bumi ini. Dan ternyata di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meletakkan sesuatu yang kotor di dalam masjid. Apakah kotor tersebut adalah sesuatu yang kotor yang sifatnya dzatiyah, dzat, ataukah sesuatu yang kotor tersebut adalah sifatnya kotor amali, amalan? Nah, sesuatu yang kotor yang sifatnya zat, yaitu seperti najis, ya kan? Seperti najis, seseorang menyengaja memasukkan najis ke dalam masjid seandainya. Atau secara umum, bukan hanya sekedar yang najis, sesuatu yang sifatnya kotor yang menjijikan itu tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Seperti misal, ya ini meludah. Nah, meludah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya cukup dianggap sebagai perbuatan dosa tatkala seseorang meludah di dalam masjid sampai kemudian dia yakni menguruk ludahnya itu dengan pasir atau membersihkannya. Padahal secara asal ludah manusia itu bukan sesuatu yang najis. Namun apabila ditinjau dari sisi sosial, namanya orang lain dengan melihat ludah, bekas ludahnya orang lain itu merupakan sesuatu yang menjijikan. Sehingga bisa dibayangkan kalau seandainya seseorang itu meludah di dalam masjid, pasti akan menjadikan apa? Kaum muslimin yang lainnya itu akan merasa terganggu. Nah, innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu akan terganggu dengan perkara-perkara yang mengganggu manusia. Apa saja yang kaum muslimin merasa terganggu dengan sesuatu, maka para malaikat juga merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Baik itu sifatnya yang dilihat, atau baik itu sifatnya yang tercium oleh indera penciuman. Maka ini hendaknya seseorang itu untuk menjauhkan dari masjid. Apalagi benda-benda yang memang sifatnya itu najis, seperti tinja ataupun air kencing. Maka tidak diperbolehkan untuk sengaja, menyengaja seseorang memasukkan najis-najis tersebut ke dalam masjid. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala si badui ini selesai dia buang hajat, buang air kecil di sudut masjid, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segera memerintahkan para sahabat untuk meletakkan atau untuk membawa air kemudian menyiram bekas air kencing badui tadi. Kemudian yang dilarang pula dimasukkan ke dalam masjid yang sifatnya kotor namun dari sisi amali, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan dosa itu tidak diperbolehkan untuk dimasukkan di dalam masjid. Dalam artian, kalau seandainya di luar masjid ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang itu merupakan dosa, maka akan bernilai dosa. Maka tatkala perbuatan dosa tersebut dia lakukan di dalam masjid, maka ini akan bernilai dosa ganda. Karena memang masjid secara asal tidak diperbolehkan untuk dimasukkan di dalamnya perbuatan-perbuatan dosa. Tidak usah kita berbicara tentang perbuatan dosa yang dilakukan di dalam masjid. Perbuatan amalan yang secara asal itu boleh atau mungkin bahkan bernilai pahala, seperti qiraatul Quran. Siapa yang mengingkari keutamaan membaca Al-Quranul Karim yang diamalkan di dalam masjid? Keutamaan. Namun dalam kondisi tertentu itu seseorang dilarang untuk membaca Al-Quran, akan tetapi dengan bacaan yang keras suaranya. Seperti tatkala mungkin di dalam masjid tersebut masih ada orang yang sedang mengerjakan sholat, atau di dalam masjid situ ada orang yang sedang bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka secara asal seseorang itu boleh mengeraskan bacaan Al-Quran di dalam masjid. Karena ada kondisi tertentu, maka dia dilarang untuk mengangkat suara dalam membaca Al-Quran. Dia boleh membaca namun dengan suara yang lirih. Nah, ini padahal amalan yang dianjurkan. Amalan yang dianjurkan terkadang itu dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada kondisi tertentu di dalam masjid. Bagaimana kalau apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa, ya kan? Seperti berdusta di dalam masjid. Ya. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang bahkan melakukan ritual kesyirikan pun dilakukan di dalam masjid. Nah, dia berdoa meminta di dalam masjid, setelah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia berdoa kepada selain Allah. Di mana dia melakukan doa syirik tersebut? Di dalam masjid. A'udzubillah min dzalik. Ada yang kemudian melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan dosa di dalam masjid, seperti melakukan nyanyian-nyanyian di dalam masjid. Di luar masjid aja nyanyian-nyanyian itu dilarang. Ini dia lakukan di dalam masjid. Nah, maka akan bernilai dosa lebih. Dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, kewajiban kita adalah membersihkannya. Membersihkan dari kotoran-kotoran najis dan membersihkannya pula dari kotoran-kotoran amalan-amalan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, masih tersisa beberapa menit. Di dalam hadis yang barusan kita baca ini terdapat beberapa faedah. Di sini saya ambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatil Ahkam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa faedah yang terdapat di dalam hadis yang kita baca tadi, yang terkait dengan kisah badui yang kencing di sudut masjid. Yang pertama, al-inayatu bil masajid wa tanzihuha 'anil bauli wal qadha. Memperhatikan keadaan masjid dan keharusan untuk membersihkan masjid dari segala sesuatu yang najis, baik itu air kencing ataupun kotoran-kotoran yang lainnya. Nah, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan tatkala badui tadi kencing selesai, maka Rasulullah dengan segera langsung membersihkan. Bahkan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihati badui tadi bahwasanya inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli wal qadr. Masjid-masjid yang ada di muka bumi ini tidak boleh dimasukkan di dalamnya itu sedikit pun dari air kencing atau kotoran-kotoran. Sehingga kaum muslimin mereka memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kebersihan masjid. Yang kedua, wujubu tathhiril masajid minan najasati fauran idza hasalat fiha. Kewajiban untuk membersihkan masjid dari segala najis langsung, secara langsung, apabila memang terjadi. Yakni kaum muslimin mereka berkewajiban untuk menghilangkan najis yang ada di dalam masjid seketika itu, ketika dia melihat, kalau memang dia melihat adanya najis di dalam masjid. Nah, jangan kemudian ditunda-tunda. Kalau kemudian menunda-nunda dalam membersihkan najis yang memang dilihat di dalam, ada di dalam masjid, berarti ini kan menunda-menunda sesuatu yang sifatnya kemungkaran, yang harus cepat dibersihkan. Oleh sebab itu Rasulullah tadi tidak menunggu waktu. Biarkan si badui tadi selesai buang hajatnya, buang air kecilnya, baru setelah itu langsung para sahabat diperintah untuk membawa bejana atau gayung yang berisikan air, lalu kemudian disiramkan di atas tanah bekas air kencing badui tadi. Faedah yang ketiga, an al-ardha tudharu bisabbil ma'i 'ala al-makani najasi biduni tikrari illa an takuna najasatu baqiyatan fanazalu qabla sabbil ma'. Bahwasanya cara membersihkan najis yang ada di permukaan tanah ya yang sifatnya medianya ya sifatnya bisa meresap. Nah, caranya itu cukup dengan menuangkan air di atas najis tersebut tanpa kemudian diulang-ulang. Nah, cukup dituang di atas air sekali tuangan agar kemudian air yang kita tuangkan tadi meresap ke dalam tanah dengan membawa najis tadi. Ya tentunya ini apabila najisnya itu berbentuk cairan, ya kan? Seperti air kencing. Kalau najisnya itu berbentuk kotoran, ya tentunya caranya berbeda. Kalau seandainya mungkin Allahul Musta'an tinja seandainya, tidak mungkin antum siram pakai air, itu tambah apa? Kemana-mana nanti najisnya. Nah, ini apabila yakni membersihkan tanah yang terkena najis, yang sifat najisnya itu yakni berupa cair, ya kan, dituang. Agar kemudian air suci tadi, air yang bersih tadi meresap ke dalam tanah dengan membawa najis yang ada di tanah tersebut. Berbeda halnya kalau contohnya di keramik, ya tidak mungkin ya kita siram. Semua dengan melihat keadaan. Situasi kalau di keramik ya berarti harus dipel, enggak mungkin kita siram kapan meresapnya dan kapan keringnya, iya kan? Justru yang terjadi najisnya jadi kemana-mana, iya kan? Nah, semua dengan melihat media atau ya ini kondisinya. Yang jelas membersihkan najis itu dengan cara menghilangkan benda tersebut. Bahkan di antara para ulama seperti kalau seandainya ada seseorang yang kencing di gundukan pasir. Dia kencing tanpa kita siram. Ternyata dengan berjalannya waktu, ya ini benda najis tersebut dari apabila dilihat tidak meninggalkan bekas. Apabila dicium juga tidak ada aroma najisnya. Maka dengan sendirinya najis tersebut hilang. Meskipun tidak kita tidak menyiramnya. Apabila memang zatnya itu hilang, maka hukumnya juga hilang. Nah, karena hukumnya itu mengikuti bendanya. Kalau selama benda itu ada, maka selama itu hukumnya juga mengikut. Kalau benda itu najis, maka selama bendanya itu ada, maka najis itu terus terdapat di tempat tersebut. Namun apabila dengan berjalannya waktu benda yang najis tersebut hilang, sehingga sifat-sifat najis tersebut juga hilang, maka hukum dari benda tersebut juga ikut jadi menghilang. Najisnya juga hilang meskipun tidak disiram. Hanya saja kalau di dalam masjid kan tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Justru yang wajib adalah apa? Menghilangkan dengan segera dari benda najis yang ada di dalam masjid tadi. Baik. Yang keempat adalah husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hikmatuhu 'inda ta'lim wa izalatil munkar. Baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu hikmahnya beliau, yakni begitu bijaksananya beliau pada saat menyampaikan ilmu dan pada saat menghilangkan suatu kemungkaran. Nah, yaitu memang sangat nampak dari kejadian tadi. Bagaimana bijaksananya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu. Ketika badui ini kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi dan tidak menhardik badui tadi, tidak seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, itu termasuk bijaksananya beliau dalam menyampaikan ilmu. Bisa Anda bayangkan kalau seandainya dia masih kencing, kondisinya itu masih kerannya terbuka, airnya mancur, kemudian dihardik dan dimarahi, akhirnya apa? Namanya badui, dia akan lari sambil kencing nanti, jadinya apa? Najisnya akan berserakan di mana-mana. Lebih sulit di dalam membersihkan, lebih repot jadinya kan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat baik akhlaknya. bijaksana dalam menyampaikan ilmu. Biarkan saja. Ini nanti kalau dihardik ini bahaya ini. Tambah kemana-mana najisnya. Biarin sampai dia selesai baru kemudian disiram. Mudah penyelesaiannya, ya kan? Dan baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat para sahabat marah dan menghardik badui tadi, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Melarang para sahabat, biarkan dia. Namanya juga dia adalah orang badui yang memang memiliki watak yang kaku, yang kasar, yang bodoh. Biarkan. Mau dihardik pun tidak menyelesaikan masalah. Iya kan? Akhlak yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam suatu riwayat, tatkala badui ini dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang baik, badui tersebut sampai berdoa. Berdoa untuk memohon kebaikan agar kebaikan itu diberikan hanya kepada dia dan kepada Rasulullah, dan jangan kebaikan diberikan kepada para sahabat yang kaku tadi, katanya. Nah, apa berdampak baik kepada badui tadi. Dan ini ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat baik. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau ditanya bagaimana itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau mau melihat bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan baca Al-Qur'anul Karim. Dari sekian banyak perbuatan-perbuatan baik yang dituliskan, dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, maka seperti itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki akhlak yang baik antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki akhlak yang baik dengan para sahabat, bahkan beliau memiliki akhlak yang baik pula dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini ma'asyiral muslimin yang bisa kita baca di pertemuan malam hari ini. Pak, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, adapun ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.